الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitabi wa Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki permasalahan yang keempat dari bab yang ke-8 yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar Al-Dhaman atau pemberi jaminan. Telah kita sebutkan dalil dari kitabullah, demikian pula dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan ijma' para ulama tentang disyariatkannya ad-dhaman. Dan bagi seorang yang diberi jaminan, hukumnya jaizun, diperbolehkan. Namun bagi seorang yang memberi jaminan kepada orang lain, dia berstatus sebagai dhamin, maka dia melakukan sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang disunnahkan. Karena ketika dia memberi jaminan kepada orang lain, berarti dia memberi keringanan dari beban yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian kita masuki hukum-hukum seputar ad-dhaman. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, أحكام الضمان وشروطه، hukum-hukum seputar الضمان dan syarat-syaratnya. Yang pertama, لا يجوز أخذ العوض عليه. Di antara hukum الضمان, tidak diperbolehkan mengambil عوض, yakni mengambil upah ketika dia berstatus sebagai penjamin. Tidak diperbolehkan dia mengambil iwad, yakni ganti atau ujrah, upah dari status dia sebagai dhamin. Misalnya seseorang dia memiliki hutang sebesar 10 juta rupiah. Sebesar 10 juta rupiah kepada si B. Lalu kemudian B tersebut menuntut untuk dilunasi hutangnya. Dilunasi hutangnya. Lalu kemudian dia meminta untuk diberi tempo dan dia mengatakan kepada si B bahwa saya akan mendatangkan kepadamu seorang yang akan menjamin. Seseorang yang akan menjamin. Karena B meminta jaminan. Saya akan beri kamu tempo, tapi mana jaminan? Apakah ada yang bisa menjamin bahwa engkau akan melunasi? Maka dia pun mengatakan, iya, saya akan mencari dhamin, seorang penjamin. Maka dia pun mencari seseorang. Dia bertemu dengan si C, lalu dia mengatakan, siapkah engkau menjadi penjamin saya dalam hal pelunasan hutang kepada si B di bulan depan? Maka C mengatakan, iya boleh, tapi apa, ada upahnya enggak? Ada upahnya? Kata si A, ya nanti saya akan berikan kamu 1 juta misalnya dari upah sebagai penjamin. Maka ini adalah hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan, dan termasuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Hal ini disebabkan karena permasalahan ad-dhaman ini semata-mata dibangun di atas prinsip at-ta'awun, prinsip tolong menolong dalam kebaikan prinsip memberi kemudahan kepada orang yang dalam keadaan kesulitan. Sama halnya seperti pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam dibangun di atas prinsip ta'awun, bukan bisnis, bukan mencari keuntungan. Maka demikian pula dalam hal jaminan, memberi jaminan kepada seorang. Tidak diperbolehkan seorang mengambil keuntungan darinya. Ya, karena statusnya sama seperti pinjam-meminjam. Ketika dia menjamin, seseorang dalam hal hutang yang dia miliki, nah, seakan-akan dia ketika dia membayar hutang orang tersebut kepada si B, misalnya, seakan-akan dia memberi pinjaman, ya, sehingga mirip sekali dengan permasalahan al-qabd, peminjaman, pinjam meminjam. Seakan-akan dia memberi pinjaman kepada orang yang diberi jaminan tersebut. Sehingga ketika dia mengambil iwad, mengambil ujrah, mengambil upah dari statusnya sebagai penjamin, maka dia mengambil manfaat. Dia mengambil manfaat dari statusnya sebagai dhamin. Dan ini tidak diperbolehkan. Man aqrada qardan jarra manfa'atan fahuwa riba. Barang siapa yang beri pinjaman yang dia menghasilkan satu manfaat darinya, maka itulah riba. Sehingga ini termasuk diantara bentuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalukum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta kalian diantara kalian dengan cara yang batil. Disebutkan oleh Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala dalam Al-Mughni, beliau mengatakan, walau qala ukful anni walaka alfun, jadilah engkau penjaminku. Kalau ada seorang mengatakan, jadilah engkau penjaminku, engkau akan mendapatkan 1,000. Yani sebagai upah. Lam yajuz. Maka ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Lianna al-kafil yalzamuhu ad-dain. Fa'idha addahu wajaba lahu ala al-makful anhu. Fasara kal-qardi. Sebab seorang yang memberi jaminan, ya, konsekuensinya atau ketetapannya, ya, itu seperti dia berhutang. Fa idza addahu, sehingga ketika yang memberi jaminan ini yang melunasi hutang tersebut, wajaba lahu alal maghfuli anhu, sehingga menjadi satu kewajiban. Jadi seakan-akan si yang memberi jaminan ini melunasi hutang orang tersebut, yakni dia meminjam kepadanya, kepada al-kafil, kepada yang memberi jaminan. Fasara kal-qardi, sehingga statusnya seperti peminjaman. Fa'idha akhadha iwadhan sara al-qardu jarran lil manfa'ah, sehingga ketika dia mengambil upah, maka dia seperti peminjaman yang menghasilkan manfaat. Dan ini adalah hal yang tidak diperbolehkan, hal yang tidak diperbolehkan. Bahkan disebutkan oleh Jarir al-Tabari dalam kitabnya Ikhtilaful Fuqaha, kata beliau, fadhamanu ala dhalika batil, memberi jaminan di atas upah tersebut adalah merupakan perkara yang batil. Maka ini adalah hal yang tidak diperbolehkan, ya, sehingga ketika dia memberi jaminan murni tujuannya adalah untuk meringankan beban seseorang yang dalam keadaan kesulitan. Yang kedua, yajuzu ta'addulud dhaminin. Fayajuzu ayyadman al-haqqa ithnani fa'akthar. Diperbolehkan berbilangnya para penjamin. Diperbolehkan. Maka diperbolehkan yang memberi jaminan kepada hak tersebut 2 orang atau lebih. Ya, jadi diperbolehkan 1 orang. Orang ini mengatakan, saya yang menjadi penjaminnya, bahwa utang itu akan lunas. Entah penjamin yang akan melunasi atau pihak pertama yang akan melunasinya, atau misalnya kelompok, ya, yang akan menjamin pelunasannya adalah perusahaan ini misalnya, perusahaan tertentu atau syarikat tertentu, yang memegang syarikat itu adalah terdiri dari beberapa orang, maka ini juga diperbolehkan. Tidak ada dalil yang melarang jaminan tersebut lebih dari satu orang. Maka diperbolehkan satu orang, diperbolehkan dua orang atau lebih, atau sekelompok orang. Yang ketiga, لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه. Tidak disyaratkan untuk disahkannya jaminan tersebut pengetahuan al-dhamin, ya, al-dhamin yang memberi jaminan, ya, ma'rifatul dhamin lil madmuni anhu, pengetahuan yang memberi jaminan terhadap siapa yang diberi jaminan, itu bukan merupakan syarat, tidak mesti. Meskipun misalnya dia tidak mengetahui siapa yang dia jamin, apabila dia ridha dan apabila dia siap, maka jaminan tersebut hukumnya sah. Ya, dia tidak harus mengetahui persis siapa yang madmun anhu, siapa yang dijamin. Ya, namun jika si penjamin ini ridha, ya, tentang siapa yang akan dijamin tersebut, maka hukum ad-dhaman dalam hal ini sahih. Hukum ad-dhaman sahih. Misalnya seseorang, ya, dia mengatakan apabila ada yang datang kepadamu, apabila ada orang yang datang kepadamu dan dia orang yang sangat membutuhkan bantuan, meminjam kepadamu uang 1 juta misalnya, maka berikan, saya yang akan menjamin. Saya yang akan menjamin. Dia tidak mengetahui siapa yang datang. Dia tidak mengetahui siapa yang datang. Misalnya orang miskin tertentu datang kepadanya untuk meminjam uang. Nah, ketika dia telah memberi syarat bahwa siapa saja yang datang dari orang miskin yang ada di kampung ini misalnya, maka saya yang akan menjamin pelunasan hutangnya. Maka hukumnya sah. Dia tidak harus mengetahui siapa yang diberi jaminan. Yang keempat, yasihhu dhamanul ma'lum wal majhul idza kana ya'ulu ila al-'ilm. Kata beliau, sah. Sah hukumnya memberi jaminan kepada sesuatu yang ma'lum. Sesuatu yang telah diketahui. Ini jelas kalau ma'lum. Ya. Memberi jaminan terhadap sesuatu yang telah diketahui. Misalnya saya menjamin hutangnya yang berjumlah 5 juta. Diketahui jumlahnya. Diketahui tanggungannya bahwa dia menanggung hutang sebesar 5 juta rupiah. Saya menanggungnya. Ini sah. Ya. Diperbolehkan karena ma'lum, diketahui berapa jumlahnya. Wal majhul idza kana ya'ulu ila al-'ilm. Demikian pula sesuatu yang majhul, tanggungan itu atau jaminan tersebut majhul apabila kembali kepada sesuatu yang ma'lum, yang diketahui. Misalnya tidak diketahui takarannya berapa persisnya, namun, ya, itu akan kembali kepada sesuatu yang ma'lum. Seperti misalnya yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Waliman jaa'a bihi himlu ba'ir." Waliman jaa'a bihi himlu ba'ir. Bagi siapa yang bisa mendatangkan dan menemukan piala raja tersebut, maka dia akan mendapatkan himlu ba'ir, makanan seberat yang mampu dipikul oleh seekor unta. Berapa beratnya? Tidak jelas. Himlu ba'ir, majhul. Berapa kilo itu? Berapa beratnya? Tidak diketahui. Namun kata para ulama, penyebutan himlu ba'ir kembali kepada sesuatu yang akan diketahui, akan dimaklumi. Berapa kemampuan, kebiasaan unta ketika memikul makanan yang dipikul di atas punggungnya. Ya, sehingga sesuatu yang meskipun majhul, namun kembalinya kepada sesuatu yang ma'lum, kata para ulama, hal yang demikian diperbolehkan. Ini yang dimaksud oleh beliau, al-majhul idza kana ya'ulu ay yarji'u ila al-'ilm. Sesuatu yang majhul namun kembalinya kepada sesuatu yang diketahui, yang ma'lum. Wa kadzalika yashihhu dhamanu uhdatil mabi'. Demikian pula sah hukumnya memberi jaminan, sah hukumnya memberi jaminan terhadap uhdatul mabi'. Al-uhdah, yang dimaksud uhdatul mabi', uhdah yang dari barang yang dijual atau yang diperjualbelikan tersebut, di mana yang dimaksud al-uhdah atau disebut pula para fuqaha dengan istilah ad-darak, ad-darak al-uhdah. Naam. Di mana seseorang ya siap atau komitmen untuk mengembalikan as-saman, harga dari barang tersebut kepada si pembeli apabila nampak bahwa pada barang yang dijual tersebut ada sesuatu berupa aib atau cacat, sehingga orang yang membeli ini ingin mengembalikan barang tersebut disebabkan karena adanya cacat. Jadi ini yang dimaksud uhdatul mabi' atau tanggung jawab jaminan dari barang yang telah dijual. Dari barang yang telah dijual. Ketika seorang yang membeli misalnya menyesal, kenapa dia membeli padahal barang ini kurang bagus. Ternyata barang ini ada cacatnya. Ternyata barang ini ada kekurangannya, tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sehingga dia ingin mengembalikan. Maka orang ini harus siap, dia komitmen kalau memang ada sesuatu dari barang tersebut, maka uang kembali. Uang kembali. Ini namanya uhdatul mabi'. Ya. Diterjemahkan gimana? Tanggung jawab atau jaminan. Ya, jaminan dari barang yang telah dijual tersebut ketika akan dikembalikan. Disebabkan karena adanya kekurangan atau adanya aib, cacat yang terdapat pada barang tersebut. Ini kata beliau yasih. Ini sah. Yasihhu dhamanu uhdatil mabi'. Sah hukumnya memberi jaminan terhadap tanggung jawab atau jaminan terhadap barang yang telah dijual. Ketika dikembalikan maka dia siap untuk mengembalikan uang si pembeli. Kemudian hukum yang berikutnya yasihhu adh-dhamanu bikulli lafdhin yu'addi ma'nahu. Sah hukumnya memberi jaminan dengan setiap lafaz. Dengan lafaz apa saja yang sesuai dengan makna dari jaminan tersebut. Apakah dalam bahasa Arab atau selain bahasa Arab? Misalnya dia mengatakan ana dhamin atau dhamin, ana dhamin atau ana dhamin atau ana za'im atau nahu dhalik atau yang semisalnya, atau dengan bahasa masing-masing daerah, ya, dengan bahasa Indonesia misalnya saya status sebagai dhamin, atau dengan bahasa Indonesia saya yang menjamin orang itu terhadap hutangnya pasti akan lunas pada tanggal sekian, saya penjaminnya. Penjamin tidak mengapa, tidak harus dengan lafaz dhamin dalam bahasa Arab, tidak. Dengan bahasa Jawa, dengan bahasa daerah apapun diperbolehkan. Intinya difahami. Secara umum masyarakat mengetahui bahwa istilah ini digunakan untuk tujuan ad-daman, jaminan. Kemudian yang keenam, la tabra dhimmatul dhamin illa idza bari'a dhimmatul madmun anhu min ad-dain bi ibra'in aw qada'. Tidak lepas tanggung jawab si penjamin. Tidak terbebas tanggung jawab si penjamin kecuali apabila telah terbebas tanggung jawab yang diberi jaminan tersebut dari hutangnya. Ya. Misalnya si A meminjam uang kepada si B. Si B meminta jaminan. Maka datanglah C, C mengatakan saya menjamin pelunasan hutangnya. Saya menjamin pelunasan hutangnya 10 juta. Maka ketika dia telah menjadi seorang penjamin, maka dia tetap terkena beban jaminan tersebut. Ya, selama hutang itu belum selesai. Yang memberi jaminan, dia tetap bertanggung jawab. Tidak lepas tanggung jawabnya. Kecuali kapan? Idza bari'at dhimmatul madmuni anhu, kecuali apabila telah terbebas, telah selesai tanggung jawab yang diberi jaminan itu dari hutangnya. Bi ibra'in, dengan cara dibebaskan dia dari hutang. Misalnya si B mengatakan sudah hutangnya si A enggak usah dibayar. Saya bebaskan. Saya bebaskan. Ya sudah. Ketika si B telah membebaskan dia dari tanggung jawab, maka terbebaslah yang memberi jaminan ini dari tanggung jawab pula. Karena sudah selesai. Au qadha, atau dengan cara melunasi hutangnya. Apakah yang dijamin ini yang langsung melunasi hutang tersebut kepada si B? Ya, 10 juta misalnya. Dibayar bulan depan. Bulan depan si A ini yang diberi jaminan ini datang langsung kepada si B. Nih, 10 juta. Lunas, selesai. Maka C yang berstatus sebagai dhamin, yang memberi jaminan, bebas tanggung jawabnya. Sudah, dia tidak lagi memiliki tanggung jawab karena sudah selesai. Namun selama belum selesai, B tidak membebaskan si A dari hutang dan si A belum melunasi hutangnya, maka dia tetap bertanggung jawab. Dia tetap bertanggung jawab untuk pelunasan hutang tersebut. Ya, sehingga apabila si B menagih si C, maka wajar, itu hak dia. Dia boleh mendatangi si C atau mendatangi si A. Dua-duanya diperbolehkan. Karena C ini telah berstatus sebagai penjamin, maka dia juga terkena tanggung jawab. Az-za'im gharim. Kemudian yang ketujuh, yushtaratu li sihhatihi ridha ad-dhamin. Disyaratkan sahnya jaminan apabila yang memberi jaminan ini ridha. Dia tidak dipaksa. Dia tidak dalam keadaan mukrah, terpaksa untuk menjadi seorang penjamin. Betul-betul berdasarkan keridhaannya. Dia mengatakan saya siap menjadi penjaminnya. Tidak ada paksaan. Fa in ukriha ala dhamani lam yusih. Apabila dipaksa untuk memberi jaminan, maka tidak sah penjamin tersebut. Misalnya diancam, kalau kamu tidak memberi jaminan, awas. Hah? Kepala melayang. Misalnya. Diancam. Kalau kamu tidak memberi jaminan, awas. Kamu tidak akan aman. Kapan saya mendapati kamu? Maka nyawa melayang. Ini ancaman. Mukrah. Maka tidak sah. Wala yushtaratu ridha al-madmuni anhu wala ridha al-madmuni lahu. Dan tidak disyaratkan keridhaan yang diberi jaminan. Dan tidak pula disyaratkan keridhaan yang al-madmuni lahu, yang diberi jaminan untuknya. Jadi ada tiga hal dalam dhaman. Ya, si A yang berhutang ini disebut al-madmun anhu, dia yang diberi jaminan. Kemudian sahibul haq, pemilik hak, yakni yang memberi hutang, yang memberi pinjaman, disebut al-madmunu lahu. Al-madmun lahu. Yang ketiga, ad-dhamin, yang memberi jaminan. Yang memberi jaminan. Dalam hal kaitannya dengan ridha, yang disyaratkan ridha dalam permasalahan ad-dhaman, jaminan ini, hanya keridhaan dari yang memberi jaminan. Yang memberi jaminan. Apabila dia ridha, maka hukum ad-dhaman sah. Tidak disyaratkan keridhaan yang diberi jaminan. Tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Memberi jaminan, apa, keridhaan dari pihak yang diberi jaminan. Dan tidak pula disyaratkan keridhaan dari al-madhmun lahu. Keridhaan dari pemilik hutang tersebut. Tidak disyaratkan. Yang terpenting bagi dia kan uang kembali. Itu yang terpenting. Apakah melalui si A atau melalui si C? Apakah melalui yang diberi jaminan atau yang menjamin? Terserah dia. Yang penting uang kembali. Jadi meskipun dia tidak ridha, apabila yang memberi jaminan ini ridha, maka hukum ad-dhaman sahih. Kama yushtaratu li sihhatihi ay yakuna ad-dhaminu jaizat tasarruf. Sebagaimana disyaratkan sahnya pemberian jaminan apabila yang memberi jaminan itu jaizut tasarruf. Apa itu jaizut tasarruf? Dia boleh mengelola harta, dia boleh bertindak, bi ayyakuna baligan aqilan rasyidan, apabila dia mencapai usia balig, berakal dan dia rasyid, pandai mengelola hartanya, akal sehat. Ya. Apabila dia anak kecil, datang seorang anak, dia punya harta yang banyak, tapi dia anak yatim, belum balig. Dia mengatakan, sudah saya akan beri jaminan. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan karena dia belum mencapai status jaizut tasarruf. Kapan disebut jaizut tasarruf? Apabila dia berakal, mencapai usia balig, dan dia seorang rasyid, dia pandai mengelola hartanya. Maka ini ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah, hukum seputar al-kafalah, demikian pula ad-dhaman. Dan pembahasan yang berikutnya kita masuki bab yang ke-9 insyaallah taala. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.